فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui. Fatwa Ulama Islam, produksi Radio Arisalah. Pertanyaan, apakah hukum menjual permainan hitungan poin dan jenjangnya? Jawaban, kalau permainan itu bersih dari larangan agama, seperti keyakinan kekufuran, musik, gambar porno, yang jauh sekali dari hal itu, maka tidak mengapa bermain dengannya dan menjual hasil permainan di dalamnya, karena asalnya adalah diperbolehkan menjual semua yang mubah yang diketahui manfaatnya. Meskipun yang lebih utama itu, jangan sibuk dengan permainan semacam ini, apalagi bukan anak-anak. Wallahu a'lam bis-shawab.